biarkan semua berakhir dengan pahit. Aku memang harus bisa jadi pilihan pertama untukmu. Mungkin ini yang memang kita inginkan, diam-diam sejak dahulu. Tak ada yang bisa bilang kita kompak, tak ada yang bisa bilang kita cocok. Jadi ketika aku lanjut lagi, terlanjut mencintaimu. Pernah luntur, takkan pernah surut di hatamu.